lakukan yang kau inginkan. Kau tutup matamu dan kau berjalan. Ku terbangun dari lamunan dan ku tenggelam dalam mimpimu. Tak pernah habis dunia sampai ke ujung batasnya. Takkan berhenti hingga hatimu membeku. Kembali berputar arah, pulang padaku. Kembalilah adaku yang bisa memelukmu. Apa yang kau cari, wanitaku? Apa yang kau cari? Tempatmu di sini, pujaanku. Tempatmu di sini. Tak perlukan itu, wanitaku. Tak perlu begitu. Tetaplah di sini bersamaku, tetaplah di sini. Tak pernah habis dunia sampai ke ujung batasnya. Takkan berhenti hingga hatimu membeku. Kembali berputar arah, pulang padaku. Kembalilah ada aku yang bisa memelukmu. Apa yang kau cari, wanitaku? Apa yang kau cari? Tempatmu di sini, pujaanku. Tempatmu di sini. Tak perlukan itu, wanitaku. Tak perlu begitu. Tetaplah di sini bersamaku. Tetaplah di sini. Tempatmu di sini, pujaanku. Tempatmu di sini. Tak perlukan itu, wanitaku. Tak perlu begitu. Tempatmu di sini bersamaku. Tetaplah di sini.